Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Hadis Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis yang dibawakan oleh Muallif rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang berisi tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara: dari neraka jahanam, dari azab kubur, kemudian fitnah ad-dajjal, dan yang keempat fitnatul mahya wal mamat, fitnah ketika masih hidup dan juga fitnah ketika meninggal dunia. Dan kita masih dalam pembahasan perkara yang ketiga yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, yaitu yang berkaitan dengan fitnatul masihid dajjal, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya ad-dajjal. Dan telah kita baca sebagian hadis-hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sifat-sifat ad-dajjal, sehingga wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk dia mengimani salah satu tanda hari kiamat ini, yaitu nanti di akhir zaman akan keluar yaitu ad-dajjal. Sifat yang telah kita baca di antara khulasah atau kesimpulannya, dajjal ini adalah rajulun syabun qatatun, dia adalah seorang laki-laki yang masih muda dan dia memiliki kulit yang berwarna merah. Dia orangnya pendek, kemudian kakinya bengkok, jarak antara kedua betisnya itu berjauhan. Nah, itu makna kakinya yang bengkok. Rambutnya keriting, kemudian keningnya lebar, dadanya bidang, aridun nahar, itu maknanya adalah bukan luas lehernya, maksudnya dadanya bidang atau datar. Matanya yang bagian kanan itu buta, tidak menonjol dan tidak pula tenggelam. Seperti apa? Inabatun tawfiyah. Seperti buah anggur. Kemudian di atas mata kirinya itu ada daging yang keras yang tumbuh. Kemudian di antara kedua matanya ada tulisan apa? Kafirun. Disebutkan di sebagian riwayat tulisan kaf, fa, ro. 3 huruf yang terpisah, yang menunjukkan bahwasannya dia kafir. Yaqrahu kullu mu'minin katibin wa ghairi katib. Yang mana tulisan kafir yang ada di antara kedua matanya ini bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik dia adalah seorang mukmin yang buta huruf atau bisa membaca. Nah, setiap mukmin Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepadanya sehingga dia bisa membaca tulisan kafir yang ada di dajjal ini. Naam, adapun mereka orang kafir, orang musyrik, meskipun dia bisa membaca, dia bisa menulis, mereka orang-orang kafir tidak akan bisa membaca tulisan kafir yang ada pada dajjal, yang ada di antara kedua mata dajjal. Dan juga di antara sifat yang ada pada dajjal adalah dia itu mandul, tidak memiliki anak. Nabi SAW juga pernah bersabda tentangnya, innahu la yuladulah, dia tidak memiliki seorang anak. Adapun riwayat yang berkaitan dengan hadis dari sahabat Ibnu Umar yang menyebutkan bahwasannya dia a'warul ainil yumna, mata kanannya itu buta. Dan disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala, ad-dajjal a'warul ainil yusra, buta mata kirinya. Bagaimana menyebabkan dua hadis yang sahih ini? Imam Al-Qadhiyat radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kedua riwayat ini adalah riwayat yang sahih, dan maksud dari kedua riwayat tersebut bahwasanya kedua matanya Dajjal itu adalah cacat. Naam, kedua-duanya cacat. Adapun al-yumna, cacat yang dimaksud pada mata yang bagian kanan itu hilang cahayanya. Matmusul ain, dia hilang cahayanya. Sama sekali tidak bisa melihat matanya yang sebelah kanan. Adapun matanya yang bagian kiri, itu di depannya itu ada daging yang tebal, sehingga matanya yang sebelah kiri ini tertutupi. Tapi masih ada cahayanya, masih bisa melihat. Tapi juga dia adalah cacat, sehingga disebut dengan akwar. Kedua matanya cacat, akan tapi yang sebelah kanan tidak bisa melihat, dan yang sebelah kiri ada kecacatan, tapi masih bisa melihat. Ini bentuk penjamaan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Kemudian sebelum kita masuk pada poin yang disebutkan oleh Syarih rahimahullahu taala tentang tempat keluarnya Ad-Dajjal, bagaimana keadaan manusia sebelum keluarnya Dajjal, Nabi sallallahu adapun keadaan manusia sebelum keluarnya Dajjal diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna qabla khurujid dajjal thalath sanawat shidadin yusibun nas fiha ju'un shadid. Sungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal itu keadaannya adalah waktu yang sangat sulit, waktu paceklik, menimpa manusia kelaparan yang sangat, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya'murullahu as-samaa'a fis sanatil ula antah bisa thulutsa matariha wa ya'murul arda fatah bisu thulutsa nabatiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit agar menahan air hujannya sebanyak sepertiganya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhannya supaya tidak tumbuh, itu juga sebanyak sepertiga. Summa ya'muru as-samaa'a fis sanati tsaniyah fatah bisusulusai matariha wa ya'murul arda fatah bisusulusai nabatiha. Kemudian di tahun yang kedua Allah Subhanahu wa taala menambah pengurangannya, yaitu yang ditahan adalah 2/3. Kalau tadi yang pertama sekitar 30%, pada tahun yang kedua sekitar 75% air hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit sama sekali tidak menurunkan hujan. Demikian pula bumi, 2/3 dari tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Kemudian fisanati salisah fatah bisu mataraha kullahu fala tafturu qatratan wa ya'murul arda fatah bisu nabataha kullah. Dan pada tahun yang ketiga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujannya sama sekali, dan bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Sehingga kemudian setelah itu fala tambutu khatra fala tabqa zatu dzilfin illa halakat illa masyaallah. Pada tahun yang ketiga tersebut, semua yang ada di atas muka bumi yang memiliki kuku, dia hancur binasa kelaparan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila fa ma ya'ishun nasu fi dzalika az-zaman? Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana manusia ketika itu mereka bisa hidup, bertahan hidup ya Rasulullah? Qala at-tahlilu wat-takbiru wat-tasbih wat-tahmid wa yajra dzalika 'alaihim majra at-ta'am. Mereka bertahlil, mengucapkan kalimat tahlil, kalimat takbir dan kalimat tasbih, demikian pula kalimat tahmid, dan itu sama artinya bagi mereka dengan makanan. Ini keadaan 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal. Dan ketika dia telah keluar, 6 di antara sifat atau fitnah yang dia timbulkan, dia cepat berpindah-pindah di muka bumi. Kalwais istadbarahurri, hadis dari Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, keluarnya itu seperti hujan yang diikuti dengan angin. Demikian pula fitnah yang akan dia bawa, dia membawa surga dan neraka. Inna ma'ahu ma'an wa naran fanaruhu ma'un wa barid wa ma'uhu narun fala tahliku. Sungguhnya dia akan membawa air dan api. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan sampai kalian binasa, jangan sampai kalian tertipu dengan ad-dajjal. Demikian pula 6 di antara fitnah yang ditimbulkan oleh dajjal meminta tolong kepada syaitan. Inna min fitnatihi an yakula li a'rabi, dia nanti akan berkata kepada seorang Arab Badui, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am, bagaimana pendapatmu ketika aku bisa membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwasanya aku adalah Rabbmu? Maka dia menjawab iya. Fayatamassala lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih. Maka dua syaitan menjelma menjadi ayah dan ibunya. Fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Maka dua syaitan tadi mengatakan kepada seorang badui tadi, wahai anakku, ikutilah dia, dajjal ini, karena sungguhnya itu adalah Rabbmu. Ini fitnahnya dajjal. Demikian pula dia bisa benda mati dan hewan bisa patuh dengan perintah dajjal, dan dajjal juga bisa membunuh seseorang kemudian dia menghidupkan kembali orang yang telah dia bunuh tersebut. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa amma makanu khurudi dajjal fawarada fihi nususun minha. Adapun tempat keluarnya dajjal, maka telah terdapat beberapa dalil-dalil, di antaranya adalah yang pertama hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Hadis dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dajjal, ala innahu fi bahri syam au bahri yaman, ketahuilah bahwasanya dajjal itu ada di laut negeri Syam atau laut negeri Yaman. La bal min kibalil masyriqi mahu, tidak, bahkan dia ada di arah timur. Min kibalil masyriqi mahu, apa itu dari arah timur? Min kibalil masyriqi mahu, apa itu dia dari arah timur? Wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Naam, dia datang dari negara bagian timur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang kedua tentang keluarnya dajjal, wa Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan keluar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dari bumi di bagian timur yang disebut dengan Khurasan. Dia akan keluar dari Khurasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjalu min yahudiyati Asbahan. Dajjal nanti keluar dari Yahudi Asbahan. Ma'ahu sab'una alfan minal yahud alaihim attijan. Dan ketika keluar dari Asbahan, dia akan diikuti oleh mereka orang-orang Yahudi yang berjumlah 70 ribu orang-orang Yahudi yang mereka semua memakai mahkota. Ini tempat keluarnya. Tempat keluarnya, dia keluar dari 6 negeri yang disebut dengan Khurasan Yahudi, yaitu Asbahan. dan juga hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatbahu aqwamun ka'anna wujuhum al-majanul mutraqah. Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut dengan Khurasan, dan Dajjal ketika keluar dia akan diikuti oleh suatu kaum yang wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi kulit. Innahu kharijun khullatan baina syami wal iraq fa'asa yaminan wa'asa shimalan ya ibadallahi fasbutu. Dajjal itu keluar di antara negeri Syam dan Irak, dan dia lantas merusak bumi yang ada di sebelah kanan dan juga yang ada di sebelah kiri. Maka wahai para hamba-hamba Allah, tetap teguhlah kalian. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi orang yang dia hidup di akhir zaman, yang akan menemui fitnah ad-dajjal. Kemudian warada annahu la yadkhulu ba'dal amakin fi nususin minha. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullahu taala, terdapat pula dalil yang menjelaskan bahwasannya Dajjal itu tidak akan masuk sebagian tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Nah, dia tadi keluar dari mana? Dari arah timur, dari Khurasan. Dia akan keluar merusak apa yang ada di sebelah kanan, apa yang ada di sebelah kiri. Bumi ini akan dikelilingi olehnya. Semua tempat akan dia masuki tanpa terkecuali. Nah, akan tapi di sana ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala lindungi. Demikian pula penduduk yang ada di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Fatimah bintu Abi Qais bintu Qais radhiyallahu taala anha, anna ad-dajjal qala, bahwasanna Dajjal dia berkata, wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj, dan sesungguhnya aku hampir-hampir saja diizinkan kepadaku untuk keluar. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar ke muka bumi, menimbulkan fitnah, ujian dan cobaan bagi manusia seluruhnya. Qala fa akhruja fa asira fil ard, maka aku akan keluar dan aku akan berjalan di atas muka bumi. Fala ada qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailah, maka tidak ada sebuah desa pun atau sebuah kampung pun kecuali pasti akan aku masuki. Aku akan memasukinya, membuat kerusakan di sana dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia selama berapa? Arba'ina sanah, selama arba'ina lailah, selama 40 hari. Selama 40 hari 40 malam. Ghaira Makkah wa Thaibah fahuma muharramati alayya kiltahuma, kecuali naam negeri Makkah dan Thaibah, negeri Madinah, kata Dajjal, karena keduanya itu diharamkan atasku untuk aku memasukinya. Naam, Dajjal itu tidak akan bisa masuk ke kota Madinah dan juga ke kota Makkah. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anha. Maka ketika aku ingin masuk ke salah satu dari dua negeri tersebut, yaitu negeri Mekah atau negeri Madinah, istaqbalani malakun, pasti akan ada malaikat yang menghampiriku, yang akan menemuiku, yang mana dia membawa pedang yang telah terhunus di tangannya, yang akan menghadangku, tidak akan memberikan izin aku untuk masuk ke dalam dua negeri tadi. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Dan bahwasannya di setiap pintu-pintu dari dua kota suci tadi, yaitu kota Madinah dan juga kota Mekah, itu ada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dua kota suci tersebut. Enam, ini diantara tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, la ya'ti arba'ata masajid al-ka'bata wa masjid ar-rasul wal masjidal aqsa wat tur. Dajjal itu tidak akan memasuki empat masjid ini, yaitu Mas Al-Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian Masjid Ar-Rasul, Masjid Nabawi, Kota Madinah, wal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan At-Tur, dan Masjid At-Tur. Ini hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tempat keluarnya Dajjal. Adapun tinggal berapa lama dia tinggal di muka bumi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Wa ma labsuhu fil ard?" Mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu berada di muka bumi?" Qala arba'una yawman, yawmun kasanatin wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajum'atin wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Dajjal itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan berada di muka bumi ini setelah dia keluar, dia akan menetap selama 40 hari. Selama 40 hari, di mana satu harinya itu seperti satu tahun, satu harinya lagi seperti satu bulan, satu harinya lagi seperti satu jum'ah, yaitu satu pekan, dan satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan ini. Maka mereka bertanya, "Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin ya Rasulullah?" Naam, wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti satu tahun, apakah cukup bagi kami salat satu hari saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Naam, la uqduru lahu qadrah, akan tapi kalian harus mengira-ngirakan waktunya. Ini tentang tempat keluar dan juga tempat-tempat yang tidak akan dimasuki Dajjal dan waktu Dajjal berada di atas muka bumi ini. Kemudian Asy-Syarih rahimahullahu taala menjelaskan, al-wiqayatu min fitnatid Dajjal, wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ma ya'simuha min fitnatid Dajjal. Bagaimana melindungi diri kita dari fitnahnya Dajjal? Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuknya kepada umatnya, kepada perkara-perkara yang bisa membentengi seorang muslim dari fitnahnya Dajjal. Faminan nusus, maka di antara dalil-dalilnya adalah marwahu muslim min hadis An-Nawas Ibn Sam'an At-Tawil. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Nawas Ibn Sam'an, hadis yang panjang, wa fihi qawluh, dan di dalamnya ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Maka barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, hendaknya dia membacakan kepada Dajjal tersebut awal pembuka dari surat Kahfi, yaitu 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Sehingga ini menunjukkan tentang keutamaan yang mulia dari surat Al-Kahfi. Hendaknya seorang muslim berusaha untuk menghafalnya, 6 ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Demikian pula keutamaan tentang membacanya di hari Jumat, dan hendaknya juga dia mengamalkan yang ada di dalamnya. Kemudian warwa muslim an Abi Darda radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia menghafal 10 ayat dari surat Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Maksudnya min fitnatihi, dari fitnahnya. Adapun naam, dia akan bertemu ketika dia hidup sampai akhir zaman, pasti dia akan menemuinya. Adapun fitnahnya, pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini. Qala Muslim qala Syu'bah min akhiril Kahfi, wa qala Hammam min awwalil Kahfi. Berkata perawi hadis ini, yaitu Syu'bah, yang dimaksudkan adalah 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, dan perawi yang lain yaitu Hammam, dia mengatakan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Ada perselisihan di antara perawi